Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat kepada kita, nikmat kesihatan badan, kelapangan masa dan juga taufik dan hidayahnya untuk kita berusaha mencari dan menambahkan kefahaman dalam agama Allah SWT ini. Dan juga bagaimana yang kita maklum bahawa hari-hari atau malam-malam seperti ini adalah malam kita mengukuhkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menguatkan tauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mempelajari kitab yang sangat bermanfaat ini, kitab tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang merupakan hak Allah atas hamba-hambanya, karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan lepas lah kita membaca bab berkaitan dengan Tauhid Rububiyah, di mana pengarang kita telah membawa hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya gelaran atau nama yang paling hina di hadapan Allah ialah seseorang yang menggunakan gelaran raja para raja. Tiada raja yang hak selain Allah. Dan kita syarahkan, saya rasa bab ini cuma mungkin terdapat faedah-faedah tambahan yang boleh kita ambil daripada syarah yang terdapat di dalam kitab Fathul Majid ini, muka surat 813. Di situ terdapat nota kaki nombor 3. Al-Hafidh Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah jilid 12 halaman 43, pada kejadian tahun 429 Hijrah. Jadi ini bukan sesuatu yang berlaku zaman Ibn Kathir. Ibn Kathir tidak hidup, belum ada lagi zaman ini. Jadi beliau meriwayatkan atau menghikayatkan kisah ini. Beliau berkata bahawa pada bulan Ramadan, gelaran-gelaran seperti Jalaluddaulah, As-Saljuqi, Shahanshah yang agung, dan raja para raja dengan perintah dari Khalifah Al-Qa'im Lillah, gelaran-gelaran itu dikhutbahkan di atas mimbar-mimbar. Jadi gelaran seperti Jalaluddaulah, Jalaluddaulah, Jalal, kita tahu artinya keagungan, keagungan daulah. Daulah itu negara, negara As-Saljuqi. Dan Shahanshah telah kita baca kemarin maknanya, iaitu raja segala raja. Jadi ini diperintahkan oleh khalifah ketika itu, yang gelarannya adalah Al-Qa'im Lillah. Al-Qa'im Lillah yang menegakkan kerana Allah, yang ini menegakkan syariat Allah. Jadi itu memang biasa gelaran-gelaran untuk para khalifah. Baik, kalau ia benar, alhamdulillah. Ini kalau khalifah-khalifah ini benar-benar menegakkan hukum Allah, berjihad di jalan Allah, menegakkan kebenaran dan menentang kebatilan, maka layaklah dikata Al-Qa'im Billah atau Qa'im Lillah, dan Al-Muntasir dan Al-Mu'tasim dan sebagainya. Yang ini maksud daripada nama-nama tersebut adalah sebagai gelaran mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi timbul gelaran-gelaran baru, ya, Shahanshah dan sebagainya. Dan dikhutbahkan pula di atas mimbar-mimbar. Orang-orang awam mengingkari hal itu. Dan mereka menuduh para khatib mendapat upah. Maka terjadilah fitnah besar kerana gelaran itu. Jadi orang awam rasa pelik dengan gelaran-gelaran ini. Ini menunjukkan bahawa sampai tahun 429 Hijrah itu belum pernah mereka dengar gelaran-gelaran yang aneh, yang melampau ini. Jadi hinggakan khatib-khatib diterima, dituduh mendapat upah, mengagung-agungkan khalifah. Jadi mereka kemudian meminta fatwa kepada para hakim dan para ahli fiqh tentang masalah itu. Maka berfatwalah Abu Abdullah Asy-Sya'imiri Asy-Syafi'i bahawa nama-nama ini tergantung tujuan dan niatnya. Ini hukum nama ni boleh ke tak boleh balik kepada niat orang yang menggelarkannya atau memakai gelarannya. Dia mengatakan bahawa Allah Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Ini menunjukkan bahawa boleh, Al-Quran telah menamakan Talut itu sebagai malik, raja. Jadi adanya raja di atas muka bumi. Dan dia berfirman, kerana di hadapan mereka ada seorang raja, di hadapan atau di belakang mereka, wa kana wara'ahum malikun. Di dalam suratul Kahfi, ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Tapi raja ni raja zalim dalam suratul Kahfi, kerana dia mengambil merampas kapal-kapal ataupun perahu-perahu secara zalim. Sebab tu Nabi Khidir alaihissalam telah membocorkan perahu-perahu tersebut. Kenapa bila ditegur oleh Nabi Musa alaihissalam, kenapa engkau bocorkan perahu-perahu ini? Ini kan merosakkan. Jadi kita tahu pada akhirnya rupa-rupanya sebab dibocorkan perahu tersebut, Allah beritahu kepada Nabi Khidir untuk bocorkan. Sebab kalau tidak dibocorkan, kalau elok boleh dipakai, nanti akan dirampas oleh raja yang zalim tersebut. Ini antara dalil bahawa di atas setiap orang yang berilmu itu ada lagi orang yang lebih mengetahui. Dan Nabi Musa AS seorang Nabi, tapi dia tak tahu tentang hal ini. Nabi Khidir AS tahu tentang hal ini. Cuma masalahnya, ada orang sangka bahawa ini menunjukkan bahawa Nabi Khidir AS ada mengatakan dia Nabi, ada katakan bukan Nabi, bahawa dia mengetahui tersebut sebab dia dapat ilmu laduni langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu apa? Laduni. Itu istilah. Jadi kita katakan habis Nabi Musa AS tak dapat ilmu laduni tu ke? Ilmu laduni asalnya ilmu langsung dari Allah SWT. Dan Nabi, apa maksud Nabi? Nabi adalah seorang yang menerima wahyu dari Allah SWT. Wahyu tu dari siapa? Dari Allah SWT. Cuma ada yang diberitahukan kepada seorang, ada yang tidak diberitahukan. Adakah mesti seorang Nabi itu tahu segala-galanya? Jawabnya, tidak. Tidak, ada yang tidak diketahui, ada yang diketahui oleh para malaikat saja. Nah, jadi jelas bahawa Khidir AS dapat ilmunya daripada Allah SWT. Dan ini dalil bahawa beliau adalah seorang Nabi sebenarnya. Baik, cuma apa yang diajarkan kepada Nabi Khidir tidak diajarkan kepada Nabi Musa AS. Dalam Sahih Al-Bukhari terdapat kisah Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabat-sahabat, kenapa Nabi Musa AS ni pergi cari Khidir. Apa asal-usul kisah dalam suratul Kahfi itu? Bahawa Nabi Musa AS pada satu hari berkata bahawa aku tidak mengetahui ada orang lebih alim daripada aku ke atas muka bumi ini. Itulah kata-kata beliau. Baik, maka ditegur oleh Allah SWT, ya Musa, ada orang lain yang lebih mengetahui daripada itu dia. Jadi disuruhnya pergi cari, pergi cari lelaki tersebut, belajar daripada dia. Jadi ini dalil bahawa walau bagaimanapun kita telah sampai, yang ini ilmu kita, maka jangan sampai kita terlupa bahawa apa yang kita dapat itu daripada Allah SWT. Dan di atas orang yang alim itu ada lagi orang yang adil. Ini teguran daripada Allah SWT. Ini kisah Nabi Musa AS dalam Sahih Bukhari. Jadi diterangkan kat mana nak cari, apakah tanda-tandanya. Jadi demikianlah. Jadi dia keluar Nabi Musa AS bersama dengan pembantunya. Dalam Quran tak sebut namanya, disebutkan sebagai Fatah. Fatahu, yakni khadam. Jadi ikut. Dan perjalanannya jauh, sampai penat lelah. Sampai pun nak lelah. Ini perjalanan sangat jauh, semata-mata nak cari apa, syekh ni, guru ni. Dan ini dalil bahawa menuntut ilmu itu dapatnya dengan apa? Dengan susah payah. Dan itulah yang berlaku pada zaman ulama dahulu. Mereka perlu keluar bersafar jauh dan keluar daripada negeri sendiri untuk mencari ilmu. Dan terdapat dalam sebahagian sahabat yang cari hadis, hanya satu hadis nak pastikan hadis itu, sebab sahabat perawinya itu masih hidup lagi, setakat satu hadis keluar berbatu-batu. Baik, tapi zaman kita sekarang, alamak, itu dekat west lah, itu dekat north lah, itu dekat east lah, jauh. Dia nak suruh ustaz dia datang kat tempat dia. Semua, bahkan kalau boleh nak buat kat rumah dia sendiri. Bagus betul. Kena buat kat rumah dia sendiri. Jadi banyaklah kelas. Baik. Jadi itu kan apa ni, duplikasi yang tidak diperlukan. Kalau boleh kita cari tempat yang besar, yang selesa. Baik. Jadi datanglah, dia jauh pun datang. Itu asalnya. Nah, mana aku lihat. Dan tu bukan tiap-tiap hari orang belajar pun. Biasanya orang belajar kelasnya seminggu sekali je pun dah berat. Nah, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, semua kenal Imam Nawawi, rujukkan untuk orang-orang yang bermazhab Syafi'i selepas beliau. Dan beliau ni wafat tahun 600-an Hijrah. Beliau ni dilahirkan dan wafat sebelum zaman Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, seorang alim. Beliau ketika dia belum jadi orang alim, dia belajar setiap hari 12 mata pelajaran. 12 mata pelajaran. Dan daripada 12 guru yang berbeza-beza, dan daripada 12 tempat yang berbeza-beza. Faham tak ni? Bukan kat dalam satu kelas guru dia keluar masuk, keluar masuk. Itu okey juga. Tidak. Guru tempat kat masjid tu, lepas tu next class dekat masjid ni, next class dekat masjid tu. Jadi mereka ni lari sana lari sini, habis kelas ni mereka lari kat masjid tu, habis lari kat masjid sana. 12 guru. Taruhlah satu guru berapa agak lamanya kelas tu, period je. Paling sikit satu jam lah kan. Kurang daripada tu sikit sangat kot, satu jam. Jadi kalau 12 guru, 12 jam. Sebab tu kata ulama salah, kalau kamu lihat ulama hadis atau pelajar penuntut-penuntut ilmu zaman dulu, mereka macam orang gila. Terkejar sana terkejar ni, lari sana lari sini, lari sana sini. Sekarang yang kita tengok lari sana lari sini, orang apa? Orang yang nak pergi kerja, cari dunia. Ini orang cari ilmu ni, lari sana dia ni. Kadang kata Imam Nawawi, aku beli ikan dah. Dah cantik, dah packing dah, nak masak dah. Tapi sibuk sangat, tak sempat nak masak. Mereka gitu je, masak tak sempat. Dan beliau berkata, setiap malam aku ulang kaji semua mata pelajaran tu. Aku ulang kaji. Dan beliau akhir sampai menjadi, kata orang tu, wakil daripada gurunya. Maknanya kalau ada kelas kecil-kecil, kumpulan kecil, siapa yang akan yang jadi muallim dia? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebab kelas ramai, orang masuk tak tentu time dan sebagainya. Jadi dia jadi apa ni? Macam natib dia lah. Sebab dia apa ni? Dia faham dia mulazim dengan guru-guru. Dia ulang kaji setiap malam semua mata pelajaran. So agak-agak berapa lama dia ambil ulang kaji ni? Kalau dia ambil satu jam ulang kaji lah, apa lama semuanya dengar tu, dah 12 jam lagi. 12 jam pun 12, 24 ni minimum. Taruh lah plus minus pun banyak tau. Hampir-hampir orang boleh kata mau bila masa yang imam ni tidur. Hampir-hampir kalau tidur bangat satu jam, dua jam lah tidur pun, dah tu ibadat lagi. Itu betul-betul menuntut ilmu. Jadi jangan kata surat khabar, TV apa semuanya, tak adalah. Selamat, tu sebab selamat. Dari zaman sekarang macam benda tu nak baca. Macam-macam tu nak dengar. Sebab itu beliau jadi alim dalam usia yang sangat muda. Kebanyakan ulama-ulama dahulu jadi alim usia dah muda, dah jadi mufti lah. Dah hafal lah. Nah. Dan kelebihan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, semua orang tahu, adalah kitab-kitab yang dihasilkannya masih lagi dibaca. Dan ulama puji, bukan setakat dibaca. Tapi orang tak puji. Tak, orang puji ya kan tulisan-tulisan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kitab hadis 40-nya dibaca orang, disyarahkan oleh orang. Bukan satu orang, ramai orang yang mensyarahkan kitab ni. Begitu juga kitab-kitabnya dalam fiqah, Majmu' Syarah Mazhab Haratul Talibin adalah sumber rujukan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Dan juga kitabnya Riyadhus Salihin dan lain-lain lagi. Dan ini menunjukkan apa? Keikhlasan ulama ini. Walaupun mungkin ilmu dia kalau nak banding dengan orang lain, mungkin ada orang lagi hebat lah. Mungkin Ibn Hajar sekolah ni mungkin lagi hebat daripada dia. Tapi tulisan-tulisannya kekal. Sedangkan tulisan seperti itu banyak. Banyak orang tulis, tapi tulisannya kekal orang baca. Jadi kemungkinan besar ini menunjukkan dalil keikhlasannya lah kekalkan hasil kerjanya. Kemudian setiap kali kita baca karyanya, dia dapat pahala. Kita payah kita nak sedekah pahala kepada dia. Tak payah nak baca Fatihah, sedekahkan Al-Fatihah pada Imam. Tak payah, pasal apa? Every time kita baca kitab dia dapat pahala. Macam ni Imam ini, siapa mengarang kitab kita? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Ramai orang datang lepas tu syarahkan kitab ni, ringkaskan, syarahkan, panjangkan. Dan ada bikin syair supaya mudah dihafal. Kemudian syair tu pula disyarahkan. Kemudian Syekh Imam Mekah kita, yang kemarin datang siapa? Malaysia. Tu Sudais. Ini bukan Sudais. Ini Ibrahim Sa'ud Shurain. Imam Shurain pun orang kenal. Imam Shurain kalau datang lagi hebat. Dia ni mengajar tu. Dia mengajar. Dan beliau telah menulis kitab. Dia syairkan salah satu daripada kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lepas tu dia syarahkan kitab dia. Jadi kalau ini garanti orang panggil Wahabi lah. Kalau Sudais pun tak ada lain nampak tulis kitab. Tapi kalau Syekh Shurain, tentu lah. Jadi dapat pahala setiap kali orang baca. Dapat pahala. Kita tahu bahawa antara amalan yang tidak akan terputus walaupun telah meninggal orang itu adalah ilmu yang dimanfaatkan. Nah, baik, balik kepada kitab. Jadi mufti itu Asy-Syamiri, Asy-Syafi'i, dia berhujah bahawa nama-nama itu balik kepada niatnya. Dan dia berdalilkan dengan Al-Quran yang ada sebutkan tentang raja. Beliau berkata, jika di atas bumi ada banyak raja, maka bolehlah kalau sebahagiannya lebih tinggi dan lebih besar dari sebahagian yang lain. Faham tak dalil dia? Dalil dia bukan pasal raja tu ada tak. Raja ada tu semua orang tahu. Tapi banyak raja menunjukkan bahawa ada raja lagi hebat, lagi besar daripada raja yang lain. Jadi kalau dikatakan orang ni raja, raja-raja, kalau dimaksudkan raja-raja-raja tu raja-raja yang ada kat bumi ni, dia lagi hebat sikit atau lebih hebat banyak pun, tapi dimaksudkan tetap sebagai manusia, bukan raja segala raja macam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itulah niatnya, maka itu tidak salah, tidak diingkari. Kerana tidak ada persamaan antara pencipta dan makhluk. Ini jawapan beliau. Tersetuju ke tidak satu hal. Baik, Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari rahimallahu menulis bahawa penyebutan raja para raja adalah boleh. Artinya raja para raja di bumi, jika diperbolehkan mengatakan pencukup orang-orang yang mencukupi, dan qadi qudat hakim para hakim, maka boleh hukumnya mengatakan raja para raja. Jika lafaz itu menunjukkan bahawa yang dimaksud adalah raja para raja di bumi, maka hilanglah penyerupaan. Nota kaki ni panjang, dah tengok sini buat panjang tak? Baik, jika lafaz itu menunjukkan bahawa yang dimaksudkan adalah raja para raja di bumi, hilanglah penyerupaan. Sebab hukum haram ini, sebab nak dia seolah-olah merupakan raja itu kepada Allah. Baik, di antara contoh perkataan mereka iaitu Allah solehkanlah raja. Lalu perkataan itu menyebar kepada para raja makhluk. At-Tamimi Al-Hambali menulis hal yang serupa dengan itu. Adapun Al-Mawardi, pemilik Al-Hawil Kadir, telah diriwayatkan darinya bahawa ia juga memperbolehkannya hal itu. Yang masyhur darinya tentang hal itu yaitu yang diriwayatkan Ibnu Jauzi dan Syekh Abu Mansur Ibnu Salah dalam kitab Adabul Mufti, bahawa dia melarang itu dan terus melarangnya padahal dia hidup bersahabat dengan Raja Jalaluddaulah. Kalau dia tulis tak boleh, tapi dia bersahabat dengan raja yang title dia Jalaluddaulah Raja. Dia banyak keluar masuk menemuinya dan mengarahkannya. Setelah itu dia tidak mahu mendatangi majlisnya, sehingga Jalaluddaulah memanggilnya pada hari raya. Ketika dia menemuinya, dia merasa gemetar dan takut kalau dia terkena sesuatu yang tidak diinginkan. Ini raja nak hukum aku ke? Ketika dia menghadapnya, Jalaluddaulah berkata padanya, aku telah mengetahui bahawa kamu tidak bersepakat dengan orang-orang yang memperbolehkan hal itu, padahal kamu bersahabat dan menasihatiku. Kerana aku tahu agamamu dan agama pengikut-pengikutmu adalah hak, dan bahawa kebenaranlah yang mempengaruhimu. Jika kamu mencintai seseorang, tentu kamu mencintaiku, dan itu membuatku tambah mencintai dan menghormati kedudukanmu di sisiku. Dia puji, raja puji ulama ni. Dia tak apa-apa kan. Dia menunjukkan bahawa hal tadi tak disepakati oleh semua ulama zaman tersebut. Baik, Ibnu Katsir berkata, yang membuat Al-Qadi Al-Mawardi melarang hal itu adalah kerana dia mengikut sunnah, di mana banyak diriwayatkan hadis sahih dari berbagai jalur. Hadis sahih salah satu dalam Bukhari Muslim. Imam Ahmad berkata, Sufyan ibn Uyainah bercerita kepada kami dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa beliau bersabda, ini sanad yang masyhur, Sufyan dari Abu Zinad dari Al-A'raj ni banyak betul dalam sahih Muslim. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya gelaran yang paling hina di hadapan Allah ialah seorang yang menggunakan gelar raja para raja. Hadis tadi, Az-Zuhri berkata, aku bertanya kepada Abu Amr Ash-Shaybani tentang akhna'u ismin. Dia menjawab, paling hina. Bukhari telah meriwayatkan dari Ali ibn al-Madini, bukan Madani, Al-Madini. Ali ibn al-Madini masyhur ulama jarah wa ta'dik, dan dia pula guru Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sebab tu Imam Bukhari pun hebat belajar dengan orang macam ni. Ali bin al-Madini, Madini. Kalau dia tinggal di Madinah, gelaran dia Al-Madani. Maksudnya kalau dilahirkan situ. Tapi kalau dia bukan asli Madinah, dia duduk lepas tu kat Madinah, orang gelar dia Madini. Itu gelarannya. Jadi Bukhari telah meriwayatkan dari Ali bin al-Madini ni, dari Ibnu Uyainah. Kalau dengan sanad tadi, ini sanad yang sangat bagus. Muslim pula meriwayatkan dari jalur Hammam, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam riwayat lain, orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat adalah seorang yang menggunakan gelaran raja para raja. Tiada raja yang hak selain Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad berkata, Muhammad ibn Ja'far bercerita padaku, Auf bercerita kepada kami dari Julas dari Abu Hurairah. Dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sangat besar kemurkaan Allah atas orang yang bunuh Nabi, atas orang yang dibunuh Nabi, dan sangat besar kemurkaan Allah atas orang yang menggunakan gelaran raja para raja. Tiada raja yang hak kecuali Allah Azza wa Jalla. Dia ada riwayat Bukhari, ada riwayat Muslim, ada riwayat Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad ni guru kepada Imam Bukhari dan Muslim. Level dia adalah level Ali bin al-Madini. Jadi sanad daripada Imam Ahmad lagi pendek. Sebab tu terus mai pada Muhammad bin Ja'far. Ini juga perawi dalam Bukhari dan Muslim. Baik, Al-Azizi berkata dalam Syahul Kabir, maksudnya ia menamai dirinya atau yang lainnya memberinya nama, lalu dia redha dengan nama itu dan mengakuinya. Yang serupa dengannya adalah Syah Shahan. Jadi bila haram, dia namakan dirinya sendiri ataupun orang lain namakannya, bukan dia, tapi dia reda, sama juga hukumnya haram. Baik, dikatakan jika ada larangan memberi gelaran dengan apa yang telah disebutkan, maka penggunaan nama zat yang memiliki sifat ini seperti Allah, Al-Jabbar dan Ar-Rahman adalah lebih dilarang. Jadi pakai nama-nama seperti ini lagilah dilarang. Pakai nama Allah terus, tak bolehlah. Nama siapa? Allah, na'udzubillah. Nama siapa? Aku Ar-Rahman Ibn Abdul Rahman. Wah, lagi terror. Tak boleh. Ataupun Al-Jabbar. Adapun Ar-Rahman ni, sama ada dengan Alif Lam atau tak ada Alif Lam, dua-dua tak boleh. Sebab Rahman satu nama yang khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab maknanya yang sangat-sangat mempunyai rahmat. Apa makna Rahman atau tafsirannya? Yang sangat-sangat mempunyai rahmat. Kalau Rahim, maknanya yang merahmati, yang banyak merahmati. Tidak apa beza dia? Apa beza dia? Yang pertama yang sangat, yang banyak rahmat. Yang kedua Rahim, yang merahmati. Jadi satu tu lah sifat apa? Sifat zat. Tapi Rahim tu sifat apa ni? Merahmati, ni sifat fi'il. Jadi kalau Rahim, boleh, ramai yang Rahim. Yang ini dia merahmati orang. Sebab tu Rasulullah SAW pun digelar sebagai apa? Rahim. Allah namakan dia Rahim. Bil mu'minina raufun rahim. Tapi tak boleh namakan Rasulullah dalam Rahman. Rahman yang maha merahmat, maha rahmat. Banyak rahmat padanya lah Allah SWT. Sebab itulah ni dua nama banyak dalam Al-Quran. Dan itu dimulakan, dimulakan Al-Quran tu dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Dan banyak ada sifat, itu yang didahulukan. Baik. Dan satu lagi nama yang tak boleh kita pakai khas untuk Allah SWT apa dia? Allah tak boleh, Ar-Rahman tak boleh, Al-Jabbar tak boleh, lagi apa? Al-Khaliq atau Al-Khallaq, yang mencipta. Al-Khallaq yang maha mencipta, tak boleh juga. Tak boleh. Sebab yang mencipta hanya Allah SWT. Tak ada siapa boleh menciptakan sesuatu. Dan satu lagi adalah Razak, tak boleh. Sebab tak ada orang yang maha memberi rezeki menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada pun sebahagian nama lain boleh. Aziz boleh. Maha kuasa, berkuasa. Dia tak ada nama, makna khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan dia taruh nama Al-Aziz. Dalam Quran mana dia sebut tentang nama Al-Aziz. Wa qalat imra'atul azizi, dan berkata isteri Al-Aziz. Ada Al pun boleh juga. Al-Aziz sebab dia lah gelaran untuk raja ketika itu, raja Mesir. Faham ni? Baik. Jadi kita dapati bahawa ulama' mengharamkan juga menggunakan nama-nama yang khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Qurtubi berkata, inti dari pembicaraan ini adalah bahawa gelar dengan nama-nama ini hujung-hujungnya adalah kesombongan yang tidak terhingga, yang tidak patut bagi setiap makhluk. Termasuk juga bahawa terkadang menggunakan apa yang khusus untuk Tuhan yang hak, yang telah ditetapkan dalam fitrah bahawa tidak ada raja bagi seluruh makhluk kecuali Allah, di mana nama ini pada hakikatnya adalah tidak layak kecuali hanya untuknya, maka orang yang menggunakannya diganjar dengan kehinaan dan kerendahan yang belum ditimpakan kepada makhluk lain. Lepas tu dia terangkan banyak lagi. Yang penting di sini adalah nama raja, raja segala raja, Malikul Amlak, Syahan Syah, apa hukumnya? Haram. Kena tengok niat tak? Jawabnya tidak. Itu yang benar. Sebab apa? lihat kepada hadis sebab ada dalil. Jadi walaupun siapa berfatwa, siapa juga yang bercakap, kata-katanya kita dengar. Tapi adakah mesti kita terima? Tidak. Boleh kita terima dan boleh kita tolak. Kita terima kalau dia tidak bersalahan dengan dalil, dan kita mesti tolak bila dia bersalahan dengan dalil. Itu je. Sebab kata-kata yang tak boleh kita tolak adalah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyakit ataupun punca pertelingkahan antara umat ni biasanya balik pada itu juga. Satu, nak terima kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak mempertahankannya. Satu lagi, enggan nak terima, tak mahu nak terima, bahkan nak tolak. Cuma cara mereka tolak tu macam-macam. Ada tolak secara apa? Secara terang-terangan, secara biadab. Ada juga, ini tak taruh kat kaki kau, pijak je sudah macam ini kata-kata ni. Ada sampai kata kalau Nabi kata macam ini, aku akan kufurkan dia. Macam itu ada macam itu. Biadab. Ada yang tolak dengan cara halus, dengan cara terhormat. Dia keluarkan kaedah tu, dia keluarkan kaedah ni, atau dia keluarkan syubhat sana syubhat ni, lala dia takwil. Tolak juga akhirnya. Baik. Jadi cara tolak ni banyak. Ada orang mengingkari hadis ni banyak sebenarnya. Cara dia berbeza-beza. Jadi yang paling selamat adalah orang yang menerima hadis-hadis tersebut. Dan maksud kita terima itu, kita terima hadis-hadis yang jelas lah. Kalau hadis tak jelas, boleh ditafsirkan gitu dan begini, maka taklah kita rujuk kepada ulama-ulama. Faham ni? Ada lagi nama-nama yang disebutkan di sini. Antaranya adalah Sayyidun Nas. Sayyidun Nas maknanya pemimpin manusia, tuan manusia. Kita lihat muka surat 815. Baik, Ibn Al-Qayyim berkata haram hukumnya memberi nama tuan manusia dan tuan semuanya. Begitu pula tuan anak Adam, Sayyidi Bani Adam. Kerana ini tidak boleh untuk sesiapa kecuali hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ulama gelaran dia adalah Sayyidin Nas, Ibnu Sayyidin Nas. Ulama mazhab Syafi'i masyhur tahun 734 Hijrah dia meninggal dunia. Ulama Syafi'i. Nama dia pula macam gitu. Tak tahu diletakkannya ke orang yang letakkan, dia tak boleh ubah lagi lah. Jadi kata melukai hukumnya haram. Baik, sebab nak samakan kedudukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk menjaga tauhid, walaupun lafaz, walaupun niat tak dimaksudkan, perlu kita elakkan, perlu kita tinggalkan. Baik, kita pergi kepada bab yang baru ni. Kisah 816, babun ihtiramu asma'illahi ta'ala wa taghyirul ismi li ajli dhalik. An Abi Shuraih annahu kana yukna Abul Hakam faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inna Allaha huwa al-hakam wa ilayhi al-hukm. فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قال شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح rawahu Abu Dawud wa ghayruhu. Surat sebelah, bab memuliakan asma Allah dan mengganti nama untuk tujuan yang tidak benar. Diriwayatkan dari Abu Shuraih radhiyallahu an bahawa dia sebelumnya diberi kunyah Abul Hakam. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Allah lah yang sebenarnya Al-Hakam, dan hanya kepadanya segala perkara dimintakan keputusan hukumnya. Dia berkata kepada Nabi, sungguh kaumku apabila berselisih pendapat dalam satu perkara, mereka datang kepadaku, lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka, dan kedua belah pihak pun sama-sama menerimanya. Nabi bersabda, alangkah baiknya hal ini, apakah kamu mempunyai anak? Dia menjawab, Shuraih, Muslim dan Abdullah. Nabi bertanya, siapakah yang tertua di antara mereka? Shuraih jawabnya. Nabi bersabda, kalau begitu kamu adalah Abu Shuraih. Hadis diriwayatkan Abu Daud dan ahli hadis lainnya. Jadi kita lihat surat 821 ada diterangkan tentang perawi hadis ni, Abu Shuraih ni. Dikatakan dalam khulasatu tahdzib, beliau adalah Abu Shuraih Al-Khuza'i. Namanya adalah Khuwailid ibn Amr. Nama dia adalah Khuwailid ibn Amr. Khuwailid. Ingat tak nama isteri Nabi SAW, Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid ni tasghir untuk Khalid. Khalid besarlah, Khuwailid Khalid kecil. Orang Arab suka nama-nama macam gini eh. Kan Khalid ni nama bagus. Khalid maknanya apa? Yang kekal. Dia bukan maknanya kekal tak mati-mati lah. Maknanya kekal dia punya kebaikan, kebagusan dan sebagainya. Jadi nama beliau adalah Khuwailid ibn Amr. Beliau masuk Islam lambat, iaitu dalam pembukaan kota Mekah. Ini tahun 8 Hijrah. Jadi selepas berapa tahun Rasulullah SAW diutuskan, lama, tinggal setahun saja Rasulullah SAW hidup, baru dia masuk Islam. Dan dia meriwayatkan 20 hadis. Hadis dia tahan banyak, 20 hadis. Banyak sikit ni. Banyak, kita satu hadis pun tak ada. Dia riwayatkan dari Rasulullah SAW langsung. Bukhari dan Muslim saling sepakat dalam 2 hadis. Dua hadis dalam Bukhari dan Muslim. Dan Bukhari beriwayatkan sendiri, yakni tanpa Muslim, satu hadis. Abu Sa'id Al-Makburi, Nafi' bin Jubair dan sekelompok orang mengambil riwayat darinya. Ini anak murid-anak muridnya daripada tabi'in Abu Sa'id Al-Makburi. Dan ini juga perawi daripada Abu Hurairah dan lain-lain. Nafi' bin Jubair, seorang tabi'in, dan beberapa orang lain mengambil hadis daripadanya. Maknanya dia lepas Islam, dia apa ni? Dia menyampaikan dari Rasulullah SAW. Awak ada satu hadis dari Nabi SAW dalam Bukhari, dalam Muslim. Kira hebat lah. Sebab orang akan baca hadis tersebut. Setiap kali orang baca, orang dapat pahala tak? Dapat pahala. Apa hukum baca hadis Rasulullah SAW? Dapat pahala ke tak? Dapat pahala amal soleh. Cuma dia tak macam baca Quran. Baca hadis ni untuk memahaminya, berhujah dengannya, saling ingat-mengingati. Tapi kalau Quran setakat baca je, tilawah saja, niat dia sebagai ibadat saja, dah dapat pahala. Lepas tu setiap huruf yang dibaca dilipat gandakan lagi pahala-pahala. Apalagi dibaca untuk apa ni? Untuk dihafal. Mana lagi bagus baca gitu je, baca untuk hafal? Orang kata ni dia tak ikhlas, dia cuma nak hafal. Mana pula? Dapat dua pahala lah. Satu dah baca dah ibadat, hafal satu ibadat lain. Ya ada banyak hadis-hadis yang menggalakkan apa? Seorang tu menghafal Al-Quran. Mana tahu awak bankrupt dah tak ada duit nak kahwin, boleh tak? Boleh. Cuma kita tempat kita mak bapak memang tak kasih lah. Tapi zaman Nabi SAW, Nabi tanya dia, pergi cari mahar untuk perempuan ni, walaupun cincin daripada besi. Dia pergi cari cincin besi pun tak dapat. Ni dalil boleh ke tak boleh pakai cincin besi? Boleh lah. Itu yang rajih, ni ada khilaf, tapi tu rajih. Cari tak dapat, alamak. Tapi dia nak nikah dengan perempuan ni. Perempuan ni siapa pula? Perempuan ni yang datang pada Nabi SAW, dia menghadiahkan, hibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Ini khusus untuk Nabi SAW. Ada pun perempuan lain datang nak hibahkan kepada awak, ini perempuan jalan. Jangan main-main. Baik. Tapi Rasulullah SAW tak mau. Tapi Nabi tak cakap direct, Nabi cakap dengan hikmah. Nabi tak cakap sama-sama. Nabi tak cakap, Nabi diam aja. Tapi macam ada signal lah. Jadi sahabat-sahabat tu, ada sahabat yang bangun, ya Rasulullah, kalau tak, kalau gitu akulah nikahkan dengan dia. Nikahkan aku dengan dia. Tak, Nabi suruh apa ni? Suruh cari cincin. Kalau Nabi kata tak mau depan-depan semua kan, malu. Ini ada dalam Al-Quran. Ini tentang wahabat nafsaha linnabi. Wanita yang isteri yang hibah kan dirinya kepada Rasulullah SAW. Bab hibah ni banyak. Tapi orang faham sekarang bab hibah rukbah je eh. Macam mana nak elak faraid itu je orang tu. Hibah ni banyak benda, entah dia orang pakai ke tidak. Kalau Imam Bukhari, fikih dia sangat mendalam. Fikih dia sangat mendalam. Hadis yang awak lihat macam tak ada kena-mengena dengan hibah, dia faham ada hibah kat situ. Iaitu hadis wafatnya Rasulullah SAW, sakit bawa pada wafat. Bahawa Nabi SAW bila wafat, dia sebenarnya kat rumah isterinya Maimunah radhiyallahu anha. Lepas tu dia minta izin supaya apa, dia dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan akhirnya dia dirawat di rumah Aisyah, dan kita tahu bahawa akhirnya beliau meninggal dunia di rumah Aisyah. Kita lihat sekarang ni masjid Nabi tu, ada makam Nabi SAW tu adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha, sebelah dengan masjid. Tapi sebenarnya semua rumah-rumah isteri-isteri Rasulullah SAW, semua yang melekat kat masjid, bersebelahan kan dengan masjid, kecuali satu orang tak salah saya, Naam, iaitu rumahnya Safiyyah binti Huyai. Safiyyah binti Huyai ni isteri Nabi SAW, yang dia asal daripada anak raja Yahudi, yang mana maharnya adalah dibebaskannya. Mahar dia lah dibebaskan. Jadi seorang tak ada mahar, tapi ada lah, maharnya lah dia dibebaskan. Tapi apakah orang lain boleh buat macam tu? Tidak. Dia kalau ada hamba boleh tak ada kahwin, dan maharnya aku bebaskan kau, itu cerita lain. Alah aku lihat yang lain semua rumahnya dekat dengan masjid. Jadi kata Bukhari letakkan bab apa ni, menghibahkan. Tapi hibahkan apa? Isteri si Nabi SAW pun hadiahkan apa? Hadiah pada Nabi SAW, bahagian dia. Apa bahagian dia? Bahagian malam dia. Kan bermalam mabit itu, suami yang ada isteri ramai itu, dia kena apa? Dia kena bermalam tiap malam pada di rumah apa ni, masing-masing isteri. Jadi bila dia, yang isteri-isteri ni, rela Nabi SAW dirawat di rumah Aisyah, maknanya mereka apa? Mereka free, kat bukan free tau, hadiah tau. Pada siapa? Pada Nabi ke pada Aisyah? Ha? Siapa yang dapat hadiah ni? Aisyah yang dapat hadiah. Nabi SAW kalau tak kat sini, dia dekat sana juga, dia tak apa-apa. Betul lah. Tapi yang dapat ni adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab tu adalah hak. Hak juga boleh kita hadiahkan, bukan hanya duit saja. Kita boleh hadiahkan hak kita. Ni Bukhari, Imam Bukhari kalau baca kitab saya Bukhari, memang banyak fiqah kat dalam, menunjukkan fahaman seorang apa ni, imam tersebut. Kita kena terangkanlah hal-hal ini, kelebihan ulama dan sebagainya, kitab ni semua ni. Pasal orang ramai tak tahu, tak tahu nilai. Dapat satu apa ni, kata orang macam dapat bunga tu macam kera dapat bunga, dia tak tahu nilai cantik apa semuanya. Macam kasih duit pada budak-budak apa dapat, lala dia koyak kan. Nah, siapa yang tahu nilainya bila dengar ini daripada Bukhari, dia tahu sanad lagi, wah, tahu pula fiqahnya, tahu pula apa kata ulama tangnya, dia punya ilmu kuat, dia akan apa ni, dia akan yakin, dia akan dapat menilainya. Orang yang tak tahu ilmu tu lah yang cakap sebarangan. Dan kita dapat dia tahu lah adik, dia tak tahu perawi mentam, dia memang takut buta je, orang cakap apa dia ikut je. Ya. Jadi dalam Bukhari sendiri ada satu hadis. Jadi total dalam Bukhari ada berapa? Total dalam Bukhari ada berapa hadis daripada Abu Syuraih? Ha? Tak tahu, faham tak kata-kata ulama hadis begini? Lagi sekali, Bukhari Muslim sepakat dalam dua hadis. Bukhari riwayat sendiri satu hadis. So berapa total dalam Bukhari? Ini problem besar tak pak? Untuk PSLE lah. Berapa? Dua. Ha, ada jawapan lain? Tiga tadi dah dengar. So dua ke tiga? Cek balik, orang kata tiga. Tengok eh, Bukhari dan Muslim sepakat dua hadis. Maknanya dua hadis ni ada dekat Bukhari, dua hadis ni ada Muslim. Lepas tu dia kata Bukhari meriwayatkan sendiri satu hadis lagi yang Muslim tak riwayatkan. Jadi on top of these dua lagi satu. Jadi tiga untuk Bukhari, dua untuk Muslim. Habis yang lagi 17 berapa? 17 mana? 17 tak ada dekat Bukhari, tak ada dekat Muslim. Tapi dekat mana? Dekat kitab-kitab lain lah. Dekat kitab-kitab lain. Tapi bila disebutkan, kenapa disebutkan Bukhari Muslim? Sebab maknanya kalau dalam Bukhari Muslim tiga hadis ni, hadis yang sahih. Sebab tak bermakna bahawa sahabat ni riwayatkan bahawa hadis ni sahih. Betul tak? Berbanyak hadis Abu Hurairah palsu pun ada. Berbanyak hadis Anas, hadis Ibn Umar, hadis palsu. Sebab bukan palsu yang memalsukan sahabat tu, sanad kat belakang tu. Ada pun pendusta ke, ada apa ke, atau hadis lemah. Faham ni? Eh? Baik, beliau wafat di Madinah tahun 68 Hijrah. Jadi lama hidup selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama ni. Sebab tahun 40 Hijrah itu adalah akhirnya pemerintahan Ali radhiyallahu anhu. Jadi hidup lagi lama lagi lepas tu, terjumpa banyak orang. Baik, penulis Taisir Al-Aziz Al-Hamid syarah kitab Tauhid berkata, namanya adalah Hani Ibn Yazid Al-Kindi. Menurut perkataan Hafiz dan menurut pendapat lainnya bahawa namanya adalah Al-Harith Ad-Dababi atau Dabbi. Demikian menurut Al-Mizzi. Jadi mana satu nama dia, ada khilaf tentang nama dia. Nah. Baik, balik kepada kita teruskan. Annahu kana yukna, dalam hadis itu sebelumnya ia diberi kunyah. Kunyah ni adalah gelaran bapa seseorang, itu namanya kunyah. Abu Fulan, Abu Fulan, itu dinamakan kunyah. Dan kunyah adalah nama yang diawalkan dengan Abu atau Ummu, pun boleh juga Ummu Fulan pun kunyah dan sebagainya. Baik, apa tujuannya kunyah ini? Ini adalah gelaran manja lah kata orang tu, mesra. Boleh? Dia pulang-pulang tu adalah kebiasaan orang Arab. Sedangkan laqab pula, laqabah, lam qabah, gelaran adalah yang selain itu. Seperti Zainul Abidin. Zainul Abidin ni asalnya laqab, gelaran. Nama dia bukan Zainul Abidin. Zain maknanya apa? Perhiasan. Abidin, para abid, hamba-hamba Allah. Jadi dia adalah perhiasan orang-orang yang banyak ibadat. Ini ada gelarannya untuk seorang imam. Imam dia Ahlus Sunnah, tapi orang Syiah anggap dia sebagai salah seorang daripada Imam 12. Dan Abidin, dan juga beberapa lakab-lakab lain. Al-A'ma, yang buta, yang sama ada sifat dia. Kadang-kadang Al-Qud Kutaibah, Kutaibah tu bukan nama dia, tapi adalah gelarannya. Dan banyak lagi, A'raj tadi yang kita baca, Al-A'raj, Timpang, tu gelaran, bukan nama dia. Gelaran biasanya tepat pada sifat seseorang tersebut. Seperti As-Siddiq, gelaran. Baik, Inna Allah huwal hakam wa ilaihil hukumu. Nabi SAW bersabda, Allah lah Al-Hakam. Apa makna Al-Hakam? Maha Hakim. Jadi bukan Hakim tau, Hakam bahasa Arab ni. Kalau referee, bahasa Arab dia Hakam, referee. Umpire pun Hakam. Baik. Ya, ini yang menghukumkan antara dua orang. Boleh? Inna Allah wal Hakam. Jadi ini dalil bahawa nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al Hakam. Boleh. Dan dalam nama itu ada sifat, yakni yang hakim dan yang menghukum, Dan ini juga adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah sama sifat ini dengan sifat manusia ke makhluk? Tidak banyak hakim kat dunia, tapi tak ada yang macam Allah Subhanahu Wa Taala. Hukuman Allah SWT, hukuman yang paling tepat, paling bijaksana, tak pernah salah. Tapi hukuman hakim-hakim kita ni banyak juga yang salah. Okay. Inna allaha wal hakam, Allah hukum di antara hamba-hambanya di dunia, di akhirat pun. Wa ilaihil hukmu, dan kepadanya kembali segala hukum. Apa maksudnya kembali kepadanya segala hukum? Maknanya hukum-hukum semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang yang berhak mengeluarkan apa-apa hukum. Dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala terbagi kepada dua. Satu hukuman syar'i, halal, haram, dalam sunnah, makruh tu hukum juga. Halal, haram, wajib, sunnah. Dan begitu juga aku juga hukum kat atas muka bumi ni daripada sudut qadar, qada dan qadar. Orang ni hukum dihukumkan oleh Allah SWT umurnya sekian-sekian, anaknya sekian-sekian. Ada yang dihukumkan menikah, ada yang tak menikah. Dan ada sekiannya sekian-sekian. Itu semua adalah hukum-hukum Allah SWT. Ini atas manusia je, belum lagi dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Segala hukum kembali kepada Allah SWT. Jadi bila Rasulullah SAW dengar sahabat ni namanya atau gelarannya Abul Hakam, bapa hakam, bapa Al-Hakam, seolah macam bapa Tuhan, bapa segala hakim. Baru bapa dah tak boleh, apalagi dia gunakan nama Al-Hakam. Baik, jadi Allah SWT adalah Al-Hakam di dunia dan di akhirat. Dia menentukan aturan antara para makhluknya di dunia dengan wahyunya yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Tidak ada satu kes kecuali Allah telah membuat hukum tentangnya dengan apa yang diturunkan kepada nabinya yang berupa Al-Kitab dan Al-Hikmah. Tapi kalau tak ada, kita kata tak ada jumpa Quran, rukuk haram, ganja haram, tak ada dalam hadis, nah, macam mana? Jadi Allah tak boleh hukum. Jawabnya ada kiasu. Kiasu daripada mana? Daripada Quran atau daripada hadis? Sebab Allah SWT turunkan hukum ni sama ada direct, jelas disebutkan satu persatu, ni halal, ni halal, ni haram, ni haram. Tetapi di sana ada hukum-hukum yang boleh dicedok daripada Al-Quran dan daripada hadis. Dan yang mampu menceduknya adalah orang-orang yang Allah berikan dia ilmu fikih. Diorang mampu cedokkan. Dan antara caranya adalah dengan menggunakan kaedah qiyas. Kias yang benar bertepatan dengan hukum Allah SWT juga. Jadi sebab itu kita katakan semua perkara ada dalam Quran dan hadis. Orang yang tahu, tahu. Orang yang tak tahu, tak tahu. Jadi kita tahu bahawa perkara macam yang membahayakan, memudaratkan kesihatan, hukumnya haram. Yang mabukkan hukumnya haram walaupun tak ada nasnya, tapi dia dikiaskan dengan nas. Ia juga adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cuma kedudukannya tu mungkin, kekuatannya tu mungkin tak sama lah. Sebab ada kias kuat, ada kias tak berapa kuat, tengok dekat ke jauhnya dengan dengan kias tersebut. Baik, Allah telah memberikan kemudahan dalam memahami kebanyakannya bagi kebanyakan ulama dari umat ini. Kebanyakan ulama faham. Ada juga yang beberapa masalah yang diperselisihkan oleh ulama, dan kalau ulama tak tahu dia akan kata apa? Aku tak tahu. Itu je. Tak mestinya tak ada lah. Semua kata tak tahu tu wajib bagi dia. Dia tanya benda dia tak tahu, dia kena cakap la adri, la alam. Itu dinamakan tawakuf. Sesungguhnya umat ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Kerana ulama walaupun berbeza dalam sebahagian hukum, namun yang benar di antara mereka hanya satu. Jadi khilaf banyak pendapat, satu pendapat, dua, tiga, empat, lima, ada sampai tujuh, lapan pendapat. Takkan semua betul kalau semuanya saling salah menyalahi. Jadi yang betul cuma berapa? Cuma satu saja. Hukum Allah SWT yang betul cuma satu saja. Barang siapa yang Allah berikan kekuatan dan kemampuan untuk memahami kebenaran dari pendapat-pendapat para ulama, maka dia akan memudahkan untuknya hal itu dengan karunia anugerah dan kebaikannya. Alangkah besar karunianya, maka kami memohon kepada Allah supaya dia memberikan karunianya. Jadi kalau Allah berikan dia kefahaman dalam agama, alhamdulillah. Ada orang yang tak dapat kefahaman tersebut. Jadi balik kepada masalah tadi, kalau ada khilaf di kalangan ulama, 2-3 pendapat, kita katakan yang benar cuma apa? Cuma satu. Sebab tak mungkin pendapat yang salah menyalahi ini. Satu kata halal contohnya, satu kata haram. Dua-dua hukum Allah SWT dalam keadaan yang sama. Dia kalau boleh cuma apa? Dalam keadaan yang beza. Sekarang dia halal, nanti dia haram. Ini bila darurat contohnya, itu lain lah. Itu tak, itu bukan hukum yang sama. Itu hukum dalam waktu yang berbeza-beza. Kita ceritakan tentang dalam keadaan yang sama, hukumnya boleh berbeza. Tak mungkin. Ini najis, ini tak najis. Tak mungkin sama ada dia najis ataupun tak, tak najis. Hukum Allah SWT satu perkara cuma satu saja. Namun Allah SWT memaafkan khilaf ini. Faham tak? Di mana Allah izin, bila Allah izinkan ulama itu ijtihad, keluarkan pendapat, dan kemungkinan besar mesti akan ada apa? Perbezaan pendapat. Allah maafkan kalau yang berijtihad itu tersilap. Tak apa, dia boleh amalkan walaupun itu sebenarnya silap, salah, bukan hukum Allah SWT. Kenapa? Dia telah melakukan apa yang dia mampu, dia tetap dapat pahala. Tapi tak boleh kita katakan bahawa ini hukum Allah SWT juga. Tidak. Hukum Allah SWT yang betul je. Jadi hakikatnya tak mungkin orang itu tahu secara betul-betul yakin semua masalah bahawa ini adalah hukum Allah SWT. Kecuali sebahagian masalah yang mana dalilnya sangat jelas, betul tak? Walaupun dia bukan ijma', dalilnya sangat jelas, maka kita katakan ini mesti hukum Allah SWT. Hatta khilaf di kalangan sahabat, sahabat pun khilaf. Ingat tak kisah yang masyhur, Nabi SAW bersabda, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Janganlah seorang daripada kamu solat asar melainkan telah dia sampai ke bani Quraidah. Maknanya kampung bani Quraidah. Tadi di Masjid Raudah dia cerita tentang kisah bani Quraidah ni, di mana lepas perang Uhud atau perang Khandaq, Nabi SAW dah nak letakkan dia punya, nak simpan baju perang. Jibril AS datang, dia kata, engkau letakkan baju perang kau, malaikat semua tengah ready dengan baju perang ni. Kita nak pergi serang apa ni? Bani Quraizah. Rasulullah SAW pun ajak sahabat-sahabat segera pergi ke Bani Quraizah, sebab mereka dapat telah khianat terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang Islam. Jadi nak serang mereka. Ini dalil bahawa jihad itu bukan hanya pertahankan diri. Patutnya kalau pertahankan diri tak kacau kita, jangan kacau dia lah kan. Kita cuma defend aja, jihad kan defensif. Tak, Nabi SAW keluar, malaikat-malaikat pun keluar. Jadi bila sampai mereka menang, lepas tu apa hukumnya? Hukumnya semua orang yang balil, semuanya dibunuh. Tak ada orang yang diterima sebagai tawanan perang, kecuali apa? Orang perempuan dengan anak-anak yang belum baligh. Itulah, nak cek dah baligh ke belum, dilihat dah tumbuh bulu kemaluan ke tidak. Siapa yang tumbuh bulu kemaluan, dia anggap sebagai baligh. Lepas tu apa ni? Dibunuh bersama dengan orang-orang Yahudi dewasa yang lain. Siapa yang budak-budak, semuanya selamat. Dan orang-orang perempuan semua dijadikan apa? Dijadikan hamba tawanan. Baik. Kita tak tahu macam mana orang anti jihad nak jawab hadis ini, hadis sahih. Baik, ala kulihan, Nabi SAW kata jangan seorang daripada kamu, kita mula-mula tu, solat asar, sampailah dia ke Bani Quraizah. Jadi mereka pun keluar. Sebagian mereka dah keluar tu, ada belum sampai lagi tapi dah masuk waktu apa? Dah masuk waktu asar. Dan kalau terus juga, tak tahu saya apa ni, ada bila masuk waktu asar mereka solat, ada yang dan masuk waktu asar mereka tak solat. Sampai mereka kat Bani Qurayzah baru mereka solat. Ini sahabat-sahabat itu. Menunjukkan bahawa mereka punya speed tak sama lah. Jadi kita dapat tiba sahabat-sahabat tak gaduh. Dan Rasulullah SAW pun tahu tentang hal tersebut. Nabi SAW pun tidak kata, engkau ni kenapa tak ikut kata aku, kenapa engkau solat kat jalan, aku suruh solat kat Bani Qurayzah. Dan Nabi juga tak tegur orang lagi satu. Jadi sebahagian orang menyangka bahawa ni dalil bahawa dua-dua betul. Dua-dua pendapat, dua-dua golongan sahabat ni betul. Tapi jawab saya ataupun yang tahqiqnya, satu je lah betul sebagaimana kita terangkan tadi. Cuma khilafnya mana satu yang betul. Nabi kata jangan solat asar. Zahirnya apa? Jangan solat lah, melainkan di tempat ini. Jadi siapa yang solat di tengah jalan, ikut zahirnya salah, betul tak? Nah, tapi mereka yang solat tengah jalan pula, apa hujahnya? Mereka kata Nabi sebenarnya suruh kita cepat sampai ke Bani Qurayzah, dan kita ada dalil lain yang suruh kita solat dalam waktu, iaitu ayat Al-Quran. Hafizu ala salawati wa salati wusta, peliharalah solat-solat semuanya, dan juga solat khusus, solat pertengahan. Salatul wusta ala solat asar. Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya solat itu di atas orang-orang beriman adalah yang telah ditentukan pada waktu-waktu. Jadi dah masuk waktu kita mesti solat. Jadi mereka solat tu bukan menyalahi perintah Rasul, tetapi mereka nak taat pula pada Quran. Jadi ada ta'arud, dia ada kecanggahan di situ. Maka kata ulama yang benar dia adalah pendapat ini, mereka yang solat dalam waktu. Kerana dia ambil dua-dua dalil sekali. Dia ambil Quran sebagai pengkhusus untuk apa ni, ataupun tafsir, ataupun na'am tafsir kepada perintah umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, bagaimana kita terangkan tadi, apa juga masalah, lagi-lagi masalah akidah. Satu kata gini, satu kata gitu, satu kata sunnah, satu kata bid'ah, mesti satu orang dia betul. Tak mungkin semuanya betul. Cuma siapa yang telah ijtihad, dia ikhlas, maka dia tidak akan dipersalahkan. Maksudnya dia tidak berdosa, dia tetap dapat pahala. Itu dia tau. Ataupun orang yang ikut, dia tak boleh ikut pendapat yang dia dah tahu jelas salah. Dia hanya dibenarkan untuk mengikut pendapat yang dia tahu jelas benar. Jadi kita tak boleh petikai kan, ataupun kita korek-korek lagi tentang kenapa Imam Syafi'i cakap macam itu, mesti gitu, mesti gini. Tak payah dah sebenarnya. Kita tidak ada persoal kan, kenapa imam itu pendapat macam itu, kenapa gitu, kenapa gini, tak payah. Cukup kita tahu mana betul dan kenapa dia betul, mana salah, kenapa dia salah. Tak payah kita nak risaukan lagi tentang imam-imam itu, kadang-kadang distracting daripada mencari kebenaran. Faham ni? Sebab tu kita dapati dalam kata-kata ulama, mereka khilaf apa semua, mereka tak sibuk pun mungkin tentang apa, tentang imam tu, tentang imam ni. Hatta sahabat pun khilaf bila dikatakan, tapi Aisyah cakap macam ni, aku tak tahu. Tapi Rasulullah SAW cakap macam ini. Dah, habis itu selesai. Tapi zaman kita ni tak boleh. Tapi takkan dia tak tahu, takkan ustaz tak tahu. Dia dah belajar banyak tahu, dia dah hafal banyak tahu, dia pun hafiz. Kita asyik ujam macam tu, maknanya kita nak taklid aja. Sedangkan kebenaran hanya satu. Kita tak disuruh periksa ulama tu, disuruh periksa apa? Dalil dia. Nah, balik ke dalil. Saya kasi faedah tadi tentang usul tu. Sebab tu kalau orang kata ni adalah mazhab ahlu sunnah wal jamaah, contohnya ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang kata gini, gini, gini. Cik, Lepas tu yang lagi satu pula kata, ini adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia kata gini, gini, gini. Lain daripada yang gini. Dia punya lain jenis tak boleh kompromi. Betul-betul lain. Takkan wudu Ahlus Sunnah wal Jamaah kot. Ah, ini dia. Kita tak nak cakap pasal imam ni tu. Imam dia berdosa ke apa, sesat ke, tak nak cakap lah. Mana boleh sampai macam tu. Kita cuma cakap dan betul ke itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalilnya kita kaji lah. Takkan dua-dua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi satu saja betul. Cerita sesat, satu je betul. Lagi satu salah. Lagi satu salah. Dan kalau mereka ikhlas mencari kebenaran, insyaAllah Allah maafkan. Betul tak? Sesat kita, kita tak nak sibuk lagi. Kita tak ada sesat-sesatkan je. Terserahkan pada Allah SWT. Tapi kita kata pendapat dia mazhab tu salah. Dah habis itu. Dan ini betul, sebab ini bersesuaian dengan Quran, sesuai dengan hadis. Faham? Mana boleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dua-dua mazhab atau tiga-tiga mazhab? Dia ni kata lain, ni kata lain, ni kata lain. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dia kata Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah tak sama. Kalau dia sama, kenapa nak bezakan dia Asy'ariyah Maturidiyah? Maturidiyah ada benda yang tak sama dengan Asy'ariyah. Orang tak tahu je. Tanya orang tahu. Apa ni? Orang yang belajar. Dia akan buktikan mana satu yang sama. Menunjukkan bahawa mereka ni bukan Ahlus Sunnah. Dia kata beza. Ala kulli hal. Inna Allah wal hakam wa ilaihi al-hukum. Naam. Wa ilaihi al-hukum di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Taala berfirman tentang sesuatu apa pun kamu berselisih, maka keputusannya terserah kepada Allah. Wa makhtalaftum fi fa hukmuhu ila Allah. Ini dalam Quran. Itu hukumnya pada Allah Subhanahu taala. Jadi kita kena rujuk kepada Quran. Dan apa yang Quran suruh kita rujuk padanya itu pada sunnah. Dan Allah berfirman kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, kepada Rasul, yakni kepada sunnah ni. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Demikian lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi tak disuruh kita rujuk kepada apa? Kepada mazhab tu, mazhab ni. Tidak. Disuruh rujuk kepada Quran dan hadis. Ulama-ulama itu kita jadikan panduan untuk memahami Quran dan hadis. Berhakim kepada Allah iaitu berhakim kepada kitabnya. Dan berhakim kepada Rasulnya iaitu berhakim kepadanya semasa hidupnya dan kepada sunnahnya setelah wafatnya. Dalam hadis Rasulullah SAW telah bertanya kepada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adh bin Jabal ni muda je, 30 lebih tahun je. Ketika beliau mengutusnya ke Yaman, Nabi SAW utuskan dia ke Yaman seorang-seorang untuk dakwah. Dengan apa kamu memutuskan hukum? Mu'adh menjawab, dengan kitabullah. Rasulullah bertanya, jika kamu tidak menemukan dalam kitab Allah? Mu'adh menjawab, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya, jika kamu tidak menemukan dalam sunnahnya? Mu'adh menjawab, aku berijtihad dengan pendapatku. Maka beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah, Rasulullah. Riwayat ini masyhur. Tapi kata Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, aku cari-cari riwayat ini, aku tak jumpa lah. Jadi yang rajihnya riwayat ini dari sudut riwayat da'if. Tetapi dia diguna pakai oleh ulama-ulama. Hampir semua ulama guna pakai riwayat ini, hadis ini. Dalam kitab-kitab usul fiqh pasti kita akan jumpa hadis ini. Ini dalil bahawa maratib adillah tu mula-mula Quran, lepas tu hadis, lepas tu baru qiyas. Daripada sudut ini tak ada orang berbeza pendapat. Tapi sebenarnya itu daripada sudut kedudukan kesuciannya tau. Quran first lah, Quran kalamullah, Rasulullah SAW bawah. Qiyaskan pendapat ataupun ijma'. Tapi hakikatnya daripada sudut kekuatan, kekuatan hujah, tak ada beza. ayat Quran dengan hadis Rasulullah SAW, ada beza tak? Kekuatannya tak ada. Kesuciannya ya, Quran lagi suci lah daripada hadis, tapi kekuatannya boleh keluarkan dalil, boleh jadikan dalil. Maka itu tidak ada khilaf, tidak ada perbezaannya. Sebab itu kita katakan asalnya kalau Quran kata A, hadis kata B, tidak ada percanggahan. Itu dalam pahaman kita je. Jadi kita mesti tafsirkan satu dengan yang satu. Jadi mungkin ni umum khusus ke atau sebagainya ke. Kalau tak boleh juga, mungkin ni telah dimansuhkan ke. Mesti ada dalil lah. Mesti ada dalil. Tak mungkin bahawa Quran itu menyalahi hadis, hadis itu betul-betul menyalahi Quran. Yang ini hadis sahih menyalahi Quran. Boleh ke? Yang bawa Quran Rasulullah SAW, yang bawa, yang sebutkan hadis Rasulullah SAW, takkan dia akan kontradikkan Quran. Jadi itu hanya ada pada kepala kita. Jadi kita mesti usaha untuk jamakkan, untuk kompromi kan. Kalau ada dalil-dalil yang nampaknya berbeza-beza daripada sudut zahirnya. Sebab tu ulama-ulama menulis kitab-kitab besar-besar tentang mukhtalifil hadis. Ini tentang hadis-hadis yang zahirnya berbeza-beza. Macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak faham? Kalau kita asyik-asyik main apa, main tolak aja hadis disebabkan oh dia bersalahan Quran, oh dia bertentangan Quran, banyak kita nak tolak hadis. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal, tidak boleh seorang lelaki itu bernikah seorang perempuan bersama dengan makcik dan saudara bapaknya. Dan juga tak boleh dia bernikah dengan seorang perempuan bersama dengan makcik daripada daripada emaknya. La yahillu la yankihu la yunkahu la tunkahul mar'atu wa ammatiha walal mar'atu wa khalatiha. Kama qala Nabi SAW di dalam Bukhari Muslim, dalam Urwatul Hakam, bagaimana keterangan maksudnya tadi. Jadi tak boleh combine dengan madu kan seorang perempuan tu dengan makcik dia, sama ada makcik sebelah mak, makcik sebelah bapak. Hadis ini awak jumpa tak dalam Quran? Ini maknanya dalam Quran tak ada. Quran hanya larang kita madukan seorang perempuan dengan apa? Dengan adik perempuan dia ataupun kakak dia. Wa anta jma'u bainal ukhtain, dilarang kamu menjamakkan, memadukan wanita tu dengan saudara perempuan. Tapi tak disebutkan tentang makcik. Jadi hadis ni datang bawa sesuatu yang apa ni, yang lain dengan Quran. Apa pula lagi? Quran kata apa? Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan untuk kamu selain daripada ni semuanya. Yang lain semua halal. Maknanya yang madukan dengan makcik dia tu semua dihalalkan dalam Quran. Nas. Datang hadis dalam Bukhari Muslim kata tak boleh, haram. So macam mana apa orang buat? Kalau ikut kaedah dia orang, bila bercanggah dengan Quran, Quran dia power, betul tak? Lagi suci. Jadi hadis ni kita tolak. Tata perawi silap ke entah-entah macam-macam pun entah-entah dia cakap. Jadi kita dapat ini, mereka gunakan. Jadi apa pendapat yang betul? Gunakan. Jadi menunjukkan bahawa hadis ni bawa satu hukum baru yang tak ada dalam Quran. Boleh. Hadis bawa satu hukum yang tak ada dalam Quran. Ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Risalah. Bahkan kitab Risalah ni fokusnya adalah nak terangkan macam mana kita nak berhujah dengan Quran dan hadis. Dan apa kita buat kalau dia bercanggah-canggah. Nampak macam bercanggah-canggahan. Jadi jawabnya adalah umum untuk Quran dikhususkan oleh hadis ini. Dan itu biasa berlaku dalam banyak lagi hukum ahkam. Balik kepada kitab hadis Mu'az ini adalah hadis yang masyhur dan digunapakai oleh ulama. Maknanya insyaAllah benar. Baik, kalau kita dah ada Quran, ada hadis, tak boleh, tak payah kias. Bila kita kias, bila tak ada Quran, tak ada dalam Quran dan tak ada dalam hadis. Baik, kita nah. Jadi ini dalil bahawa hukum tu hanyalah kepada Allah. Yang ini berhukum dengan syariat Allah. Itu surat 11, surat 824. Bila ditanyakan tentang kunyahnya Abdul Hakam ini, apa dia jawab? Inna qawmi idha ikhtalafu fi syai'in atawni fa hakamtu bainahum fa radiya kilal fariqain fa qala ma ahsana hadha. Jadi kata beliau, sesungguhnya apabila kaumku berselisih pendapat dalam satu perkara, mereka datang kepadaku, lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka. Jadi apakah jenis perselisihan ini? Adakah ini tentang masalah agama? Jawabnya tidak. Abdul Hakam ini zaman jahiliah. Yang ini orang datang padanya, mereka berselisihan. Yang ini antara mereka, ini cerita dunia lah. Dia kata ni aku punya, ni aku punya. Dia kata kau hutang, kata aku tak, aku dah bayar. Jadi perselisihan yang ini, diorang nak selesaikan, diorang datang jumpa hakim. Dan zaman itu, Abu Syurayh ni adalah hakim yang bijaksana. Jadi aku hukumkan antara mereka, dan kedua belah pihak pun sama-sama menerimanya. Maknanya dia memang apa? Hakim lah, dia memang bijak. Sebab hukuman dia tu diterima oleh dua-dua pihak. Kalau diterima oleh satu pihak, dia bukan hakim yang bagus lagi. Susah kita nak jumpa orang terima, dua-dua pihak terima apa yang hakim cakap. Jadi pandai adilkan, damaikan antara orang ramai. Jadi Nabi SAW menjawab, ma'ahsana hadha, alangkah baik hal ini. Nabi puji ya. Artinya Abu Syurayh ketika kaumnya mengetahui bahawa dia adalah orang yang jujur dan neutral dalam menegakkan keadilan di antara mereka, dan dia mengetahui cara agar kedua belah pihak menjadi redha, maka jadilah dia orang kepercayaan mereka. Siapa yang dah sampai kedudukan ini, kedudukan sangat dihormati oleh masyarakat, hakim. Jadi dia adalah orang yang besar sebenarnya, orang bijak. Inilah yang disebut perdamaian, as-sulh. Kerana orientasinya berdasarkan keredaan, bukan berdasarkan tekanan. Juga tidak berdasarkan keputusan para dukun dan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sebab orang jahiliah pun kadang-kadang dia pergi pada dukun-dukun ni, suruh putuskan antara mereka. Ataupun pergi pada ahli kitab. Kenapa ahli kitab? Sebab diorang ada kitab, mesti diorang pandai. Ini juga dilakukan oleh orang-orang jahiliah. Dan tidak berdasarkan kepada warisan orang-orang jahiliyah, iaitu hukum-hukum para pembesar, ini pembesar kabilah dan pendahulu mereka yang bertentangan dengan hukum Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang banyak terjadi pada zaman sekarang. Seperti perilaku para tauhid yang tidak mahu menggunakan hukum Allah dan Rasulnya. Acuan mereka hanyalah hukum yang berdasarkan hawa nafsu dan pendapat mereka. Jadi nota kaki baru faedah dalam Quratul A'yun al-Muwahhidin disebutkan, ada pun hukum yang dipakai oleh orang-orang bodoh dari kalangan Arabi, Badui ni, dan sebangsa je dari para pendahulu, nenek moyang dan hawa nafsu mereka, tidak termasuk dalam pembahasan bab ini. Jadi yang kata Nabi SAW baik tu, ini nak diterangkan ni. So bolehlah kita kalau ada pertelingkahan, kita pergi kepada orang nak hukum antara kita. Sebab Nabi kata, alangkah baiknya ini. Boleh tak? Jawabnya boleh dalam keadaan tertentu je. Bukan dalam keadaan semua keadaan. Bila dia berhukum antara perdamaian, boleh kita jumpa seorang. Walaupun bukan mahkamah. Walaupun bukan mahkamah. Asalnya kalau suami isteri bergaduh, maka boleh ada orang datang dan damaikan. Bapak mertua datang, damaikan. Mak mertua damaikan. Atau pakcik ke makcik, atau siapa-siapa yang... Boleh? Itu dia boleh kan? Walaupun bukan mahkamah syariah, tapi sekarang dah pakai mahkamah syariah lah. Ini tak termasuk hukum tauhid, berhukum dengan selain Allah SWT. Baik? Yang dikatakan tak boleh itu adalah yang disebutkan tadi dengan dukun dan adat kebiasaan dan sebagainya. Kerana adanya larangan keras dalam hal itu sudah keluar dari hukum Allah dan Rasulnya kepada hukum yang bertentangan dengannya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ini banyak terjadi di antara manusia ada yang menjadi hakim antara dua orang yang berselisih dengan menggunakan pendapat dan hawa nafsunya. Di antara mereka dalam masalah ini ada yang mengikuti pendahulunya dan menghakimi dengan apa yang dijadikan oleh para pendahulu mereka sebagai hakim. Pendahulu maknanya dorongnya ancestors lah. Dan ini adalah perbuatan kufur jika terus dilakukan kepada orang-orang yang datang kepadanya jika mereka berselisih. Okay, good. Adat ni semua haram. Baik, panjang lagi cerita dia. Baik, kita teruskan. Dapat tergolong dalam kelompok ini, muka surat sebelah di atas, sebahagian orang yang melakukan taklid kepada orang yang tidak boleh menjadi sumber taklid. Jadi ada golongan yang bertaklid. Taklid tu tak salah. Taklid tu ada syarat. Antara syaratnya adalah orang yang kita taklid tu dia boleh jadi sumber taklid. Jadi macam orang yang taklid dengan Imam Syafi'i, boleh tak? Boleh, sebab dia imam, dia mujtahid. Kita boleh taklid dengan dia. Imam Abu Hanifah boleh kita taklid dengan dia. Imam Malik, imam-imam boleh kita taklid dengan dia. Ibn Taymiyyah pun boleh. Yang penting dia mujtahid, layak kita taklid kepada dia. Tapi itu satu syarat. Ada lagi syarat tak? Ada. Satu syarat lagi yang kita sebutkan tadi, kita ni tak mampu nak ijtihad sendiri. Dan tak mampu ni ada banyak banyak keadaan. Yang pertama ni, kita ni memang tak pas apa-apa pun. Kita Quran pun tak tahu, bahasa Arab pun tak tahu, senang cakap lah. Dan kalau orang terangkan dalil, kita pun tak faham apa-apa pun. Baik, kita punya kerja tanam padi, kita ambil padi tu kita expert. Orang yang bertani, orang yang takat ikan, dia tahu ikan, nama ikan semua dia tahu. Awak tak tahu apa, selah je macam selah dia. Betul tak? Awak tahu makan. Dah diterangkan ikan apa pun tak pas-pas. Ikan apa, asyik tanya je lah. Okey lah. Nah, orang macam ni kalau tanya tentang hukum akam, cakap macam berkali-kali pun dia tak faham-faham. Okey lah, awak tak boleh. Satu lagi adalah golongan yang tahu, dia faham. Tetapi dalam keadaan tertentu, dalam masalah tertentu susah sangat, dia tak faham. Jadi ketika itu apa nak buat? Tak boleh. Lagi-lagi kalau masa tidak mengizinkan, dia perlu nak tahu hukum tersebut. Tapi dia tak sempat nak cari hukum, dia tak sempat nak ijtihad. Jadi bolehlah dia taklid dengan orang yang layak ditaklidkan. Yang tak boleh adalah selain daripada itu. Awak boleh ijtihad, awak tak nak ijtihad, awak taklid orang. Dan nampak dalil pun tak mau juga. Nah, ini haram. Ini namanya taklid buta. Dan satu lagi, awak taklid kepada orang yang tak boleh taklid. Awak taklid kepada penipu, kepada Tok Bomo, kepada Tok Syekh lah, senang cakap. Ini juga taklid buta yang diharamkan. Apa bezanya dengan taklidnya orang-orang Arab Quraisy dengan datuk nenek moyang dan pembesar-pembesar mereka? Sama saja. Ada lagi tak zaman kita ni? Ada banyak. Jadi jangan salah kita. Kita jangan salahkan, haramkan taklid secara total. Tak ada. Kalau sunnah wal jamaah tak boleh haramkan taklid secara total. Hatta dalam akidah pun kadang-kadang kita tak faham juga. Betul tak? Nak apa kan? Taklid lah. Tapi kita haramkan taklid dalam bentuk-bentuk tertentu. Nah, okay. Jadi ada golongan yang taklid kepada orang yang tidak boleh menjadi sumber taklid. Mereka berpegang teguh kepada perkataan orang yang mereka jadikan sumber taklid dan meninggalkan kebenaran yang sesuai dengan dasar-dasar Al-Quran dan As-Sunnah. Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Siapa lagi kita nak minta tolong? Tak kau nak paksa orang-orang macam tu? Orang nak taklid, kau nak paksa? Boleh paksa? Awak cakap apa pun dia kata, tapi ni imam kita cakap ni. Apa pun ustaz kita cakap ni. Awak nak cakap macam mana? Ini mazhab Syafi'i. Awak nak cakap macam mana? Minta tolong pada Allah sudah. Awak nak cekik dia. Awak nak ni. Awak kafirkan dia. Tak boleh lah kan? Sabar. berdoakan untuk dia dapat hidayat. Kadang-kadang dia pandai tau, dia kata apa, kau pendapat ikut imam tu kan, saya ikut pendapat ikut imam ni, bagi kamu pendapat kamu, bagi kami pendapat kami, kami jangan gaduh-gaduh. Dia pun ada cara dia juga. Baik, fama laka minal walad, kata Rasulullah SAW, apakah anak-anak engkau? Fama laka minal walad, yang ni siapa nama anak-anak? Dia bukan tanya kau ada anak ke tidak tu asalnya. Terjemahan lebih tepat, siapa nama anak-anakmu? Dan al-walad asalnya apa ni? Lelaki, tapi boleh juga untuk perempuan. Wa walidin wa ma walad. Sebab asal walad maknanya melahirkan. Baik, kata dia Shuraih, Muslim dan Abdullah. Jadi ni anak-anak lelaki semuanya. Tiga, Shuraih, Muslim, Abdullah. Jadi Nabi tanya lagi, faman akbaruhum, siapakah yang tertua di antara mereka? Jadi aku jawab, Shuraih. Maka kalau begitu, engkau adalah Abu Shuraih, fa anta Abu Shuraih. Jadi ini dalil bahawa kunyah yang dilakukan, yang diamalkan adalah dengan nama anak yang paling tua dan anak lelaki pula tu. Itu asal. Jadi di antara faedah hadis adalah kebiasaan mengutamakan anak yang paling besar dalam kunyah dan yang lainnya. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang hal itu. Wallahu a'lam. Jadi selain daripada ini, kita balik kepada muka surat 820, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kandungan bab ini. Pertama, wajib memuliakan asma' dan sifat Allah. Asma' lah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kat mana datang ya? Apa dalilnya wajib memuliakan nama dan sifat Allah? Sebab dia pakai Abul Hakam, Nabi SAW larang. Tak ada sebab lain melainkan dia apa, menyalahi penghormatan kepada nama Allah. Awak kata awak bapak Hakam, bapak Al-Hakam, Al-Hakam nama Tuhan ni. Jadi wajib kita muliakan. Dilarang memakai nama atau kunyah yang dapat mensejajarkan dengan Allah, walaupun tidak bermaksud demikian. Abul Hakam ni, Abu Shuraih ni, adakah dia memaksudkan nak menyekutukan Allah, nak biadab? Tidak. Ini menunjukkan dalam bab ini tak ada kena-mengena dengan niat. Cuma kalau dengan niat, apa jadi dia? Syirik lah. Nah, dosa besar. Syirik. Kalau tak ada niat, tetap haram. Yang kedua, disyariatkan mengganti nama yang tidak tepat untuk memuliakan asma Allah. Ya, nama tu kalau menyalahi akidah, wajib diubah. Sebab Rasulullah SAW tak akan ubah ni melainkan apa? Melainkan dia satu kemungkaran. Jadi selalu orang tanya, ustaz, nama saya begini-begini, nak nak tukar ke tidak? Jadi dasarnya adalah kalau nama tu bersalahan dengan syariat, wajib ditukar. Tapi kalau tak bersalahan, nama apa? Putih, beg hitam, tak payah tukar. Tak tak salah dengan syariat apa-apa pun. Tak ada. Kalau bersalahan dengan syariat, lain hantar nama orang bukan Melayu lah, atau nama ke Arab lah, kan? Nama orang putih ke apa benda, asal tak apa, selagi tak bersalahan dengan syariat. Melainkan nama itu khusus-khusus untuk orang agama daripada orang Kristian contohnya. Contohlah nama apa? Pop. Okey, ya, itu saya rasa nak tukar jadi pop sikit lah. Contohnya, ataupun nama-nama yang khusus kepada orang-orang apa ni, orang-orang jahat lah, khusus sangat. Nama siapa? Fir'aun. Astagfirullahaladzim. Nama siapa? Haman, Qarun. Faham tak ni? Ha, yang ini ditukar lah. Nama kabih, nama buruk. Tapi kalau nama tak ada apa-apa sangat, mungkin nama tak best lah, tak ada makna yang bagus, tapi tak ada pula nama makna yang buruk, tak tu. Nama Batu, nama sahabat ada Batu, Hajar ada, Hajar Batu lah. Nama apa? Perang, Harb, Perang. Ada nama Kilap, betul tak? Anjing, nama macam-macam ada. Tak ada hal. Tapi kalau namanya Abdul Masih, Abdul Isa, hamba Isa, hamba Al-Masih, Oh, Abdul Muhammad, salah. Atau Abdul Hussein, lagi teruk. Abdul Fatimah, ini orang Syiah. Abdul Ali. Kalau Abdul Ali, okey. Sebab Ali adalah nama Allah. Tapi kalau Ali, Ali bin Abi Talib, maksudnya pula, itu memang nama orang Syiah tu. Hamba Ali. Aibah. Abdul Manaf boleh tak? Abdul Muttalib. Jadi kita katakan hamba-hamba ni menunjukkan bahawa nama disandarkan kepada apa? Pencipta dia. Awak hamba dia, dia Tuhan awak. Itu asal ni. Sebab tu dilarang, tak boleh. Melainkan kepada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada bukan nama Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh. Abdul Qadim tak boleh. Ada nuclear scientist lah, Abdul Qadim. Abdul Qadim tu lain, tu Abdul Kalam. Kalau Qadim tu nama Allah, ya boleh. Tapi Qadim bukan nama Allah SWT. Dan Al-Kalam nama Allah SWT. Jawabnya bukan. Al-Kalam bukan nama Allah, tapi dia sifat Allah SWT je. Tak boleh jadikan sifat sebagai nama, tak boleh. Jadi ini antara yang ketiga, memilih nama anak yang tertua untuk kunyah, nama panggilan. Itu juga ada dalam hadis tadi, dibukanya dan dikunyahkan dengan nama anak yang paling tua. Asalnya adalah nama anak lelaki lah. Jadi kalau tak ada anak lelaki, macam mana anak perempuan pun boleh. Okay, ini ada soalan. So, kita dah sampai pada penghujung ya. Kita terima soalan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah definisi mursyid? Bolehkah kita bertaklid dengan guru yang mursyid? Mursyid ini asal makna dia orang yang memberikan petunjuk. Mursyid, irsyad adalah perbuatan memberikan petunjuk, guidance. Tapi guidance ni ada banyak makna lah. Yang dimaksudkan asal dia apa juga petunjuk. Jadi kalau awak ada tutor matematik, dia mursyid awak juga. Sebab dia tunjukkan awak macam nak solve problem sum, betul tak? Kalau awak ada tutor dalam bahasa, dia mursyid ke, asal dia irsyad apa juga. Tapi biasa dipakai dalam bab dalam agama. Jadi mufti, seorang mufti adalah seorang mursyid sebab dia tunjukkan awak kepada hukum-hukum Allah SWT. Dan dinamakan fatwa-fatwanya juga sebagai al-irsyad. Baik. Jadi kalau awak tanya apa definisi mursyid, ya, itu makna mursyid. Siapa juga alim tu, dia memberi, dia adalah mursyid. Cuma zaman sekarang ni, bukan sekarang ajalah, beberapa zaman dahulu, ada kumpulan tertentu, dia claimkan title ni kepada orang-orang tertentu, iaitu guru-guru agama tertentu, iaitu golongan sufi. Dinamakan guru-guru tertentu sebagai guru mursyid. Dan guru mursyid biasanya adalah guru tarikat yang dia menunjukkan, dia macam wakil lah kepada tarikat tersebut. Jadi kalau awak nak zikir semua, mesti melalui guru mursyid ni. Dan dia ibarat doktor kepada awak. Awak ni sebagai pesakit yang ada banyak penyakit hati dan sebagainya, maksiat ke apa benda. Jadi mursyid ni dia dapat diagnose awak punya penyakit dan dia kasih ubat. Tapi dia tak kasi awak Panadol juga, antibiotik. Dia kasi apa? Zikir, selawat. Jadi dia kata baca sekian-sekian. Ini yang mahfum sekarang ni lah, mursyid zaman sekarang. Dan hampir-hampir mursyid ni dah jadi Tuhan yang disembah selain Allah SWT. Ada tempat, ada tarikat macam itu. Apa mursyid cakap, semua yang petunjuk, semua yang mesti diikut. Mursyid tu kata kahwin dengan dia ni, jangan kahwin dengan dia tu, ceraikan dia, semua dia ikut. Dalam tu mursyid tu kata, kau punya isteri sebelum kau nikah tu, aku dah recommend kan, kau bagi pada aku dulu. Nak supaya nanti apa ni, kau dapat berkat daripada bekas aku. Itu dia, itu mursyid. Jadi kalau lah dia mursyid yang jenis macam gini, tidak syak lagi, tidak ragu-ragu lagi bahawa dia penyesat, dia dajjal. Jadi tak boleh, haram kita taklid dia, ikut dia pun. Kita kena jauh-jauh daripada dia. Kita mesti lari daripada dia, macam kita nampak orang ada apa ni, berkelu. Itu dia. Dia bersin tu bahaya. Tak boleh taklid dengan dia. Tapi kalau musyik tu maknanya yang lain lah. Maksudnya ulama mula tak pakai title musyik ni, ni baru lah. Ini antara golongan-golongan yang tadi kita sebutkan tadi. Jadi seharusnya kita tinggalkan mereka. Sebab penyakit hati semua telah diterangkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Rasulullah SAW diutuskan untuk apa? Mensucikan hati. Wayuzakihin. Banyak ayat Quran macam tu. Jadi lepas tu awak sakit, awak pergi jumpa orang lain. Cukuplah dengan Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Zikir yang diajar oleh Nabi SAW, Quran tu kita tak habis baca. Quran ni sebenarnya ada apa? 30 juzuk, betul tak? Tapi 30 juzuk ada 7 qiraat tu. Setiap qiraat adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak ni? Setiap kali kita baca zikir lagi tu. Jadi kita kalau baca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin yang kita baca panjang ni, itu satu qiraat daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kalau kita baca yang pendek punya version, Maliki Yaumiddin version tu kan macam qiraat pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala, dapat pahala. Sebab tu kita tak boleh baca dalam Fatihah, dalam solat, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, ya kana boleh. Tak boleh baca dua sekali, betul tak? Tak boleh combine kan dua zikir dalam satu. Tak boleh hybridkan dia. Kita baca ni sekali, kita baca ni sekali. Setiap kali kita baca satu zikir lain. Jadi orang yang belajar qiraat, antara faedahnya dia apa ni? Wah, dia memelihara Quran satu, dia memelihara zikir-zikir daripada Allah SWT. Nah, itu baru Quran. Kita Quran yang satu, satu qiraat tak habis lagi baca. Apa lagi yang banyak-banyak qiraat. Lepas tu hadis-hadis Rasulullah SAW, doa-doa berapa banyak, berapa banyak zikir, berapa banyak. Kita nak pakai zikir apa lagi? Nah, nah, ada apa-apa soalan? Okay, saya rasa jelas lah. Oh, dah, masih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.